بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sekarang kita memasuki hadis yang ke-41 dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat yang mulia Abu Muhammad Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, yang dikenal dengan sahabat Abdullah bin Amr, beliau dan ayahnya adalah sahabat, sehingga kita doakan radhiyallahu anhuma. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Salah seorang di antara kalian tidak dianggap beriman dengan keimanan yang sempurna sehingga hawa nafsunya atau seleranya, keinginannya mengikuti ajarannya aku bawa. Hadisun sahihun ruwinahu fi kitab al-hujjah bi isnadin sahih. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis yang sahih yang kami meriwayatkannya di dalam kitab al-hujjah. Kami dapati hadis ini di kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Ini menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Adapun menurut ulama yang lainnya, yang tanya Syekh Al-Albani rahimahullah, dia mengatakan hadis ini dhaif, lemah sanadnya. Dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Abi Asim di dalam kitab As-Sunnah dan Al-Imam Abdul Qasim Al-Asbahani di dalam kitab Al-Hujjah. Di dalam syarahnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salah seorang di antara kalian tidak beriman sampai hawa nafsunya, keinginannya mengikuti apa yang aku bawa. Yani maksudnya, ana syakhsa yajibu alaihi an ya'rudha amalahu ala al-kitabi wa sunnah. Maksudnya bahwasanya seorang wajib mengoreksi amalannya, menyodorkan amalannya, memaparkan, yakni mengoreksi amalannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dicocokkan, dikoreksi, dibandingkan, maksudnya dilihat apakah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak, dicek kembali, dilihat, ditimbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa yukhalifa hawahu, dan wajib bagi seseorang menyisihi hawa nafsunya yang senantiasa mengarah kepada kejelekan, menyuruh pemiliknya kepada kejelekan. Wajib bagi seseorang menyisihi hawa nafsunya. Wa yattabi'a ma ja'a bihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan wajib bagi dia untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadza nadhiru qawlihi ta'ala, hadits ini sama dengan firman Allah Ta'ala, wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin, tidak pula seorang mukminah, orang beriman laki-laki maupun yang perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, tidak pantas bagi mukmin dan mukminah ada pilihan bagi mereka, pilihan yang lain bagi mereka dari urusannya. Artinya harus menerima ketetapan Allah dan Rasulnya dan tidak boleh memilih keputusan, hukum dan ketetapan yang lain. Al-Ahzab 36. Falaysa li ahadin ma'a Allahi 'azza wa jalla wa rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amrun wala hawa. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk memilih, mengedepankan urusan dia atau orang lain dan hawa nafsunya ketika sudah ada keputusan Allah dan Rasulnya, ketika sudah ada dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, maka tidak pantas, tidak boleh bagi siapapun untuk memilih keputusan manusia atau hawa nafsu dia sendiri. Harus yang dia pilih, yang dia ambil adalah keputusan, ketetapan Allah dan Rasulnya. Sedangkan Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah, Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah mengatakan, hadza haditsu ka qawlihi subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sama seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, demi Allah, pada hakikatnya mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikanmu hakim, pemutus perkara dalam perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka satu keberatan pun dari apa yang telah engkau putuskan tersebut, dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya. Sebab turunnya ayat ini adalah bahwasanya Az-Zubair Ibn Al-Awwam radhiyallahu an dulu pernah ada sedikit masalah antara beliau dengan seorang sahabat Ansor dalam masalah pengairan air sawah atau yang lainnya, pengairan tanaman ladang atau sawah. Maka keduanya mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, meminta kepada beliau untuk menjadi hakim agar diputuskan perkara keduanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, memberikan keputusannya, isqi ya Zubair wa sarrih al-ma'a ila jarik, alirilah air tersebut wahai Zubair, dan engkau aliri, kemudian berikan air tersebut kepada tetanggamu. Nabi memerintahkan hal itu, al-musamahah wa taisir, yakni ada sedikit atau ada sikap toleransi atau menghargai yang lain atau sifat mengalah dan memberikan kemudahan. Namun laki-laki Ansor tadi mengatakan, apakah engkau memberikan keputusan tersebut karena dia ini Az-Zubair, putra dari bibimu? Yani orang Ansor ini kurang menerima keputusan Nabi. Maka berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Zubair, ihbis al-ma'a." Wahai Zubair, tahanlah airmu, tahanlah air tersebut sehingga engkau atau tanahmu selesai sempurna diairi. Kemudian berikan kepada tetangga. Pada awalnya Rasulullah SAW memberikan kemudahan kepada sahabat Ansor tadi. Namun karena sahabat Ansor tadi membuat beliau marah dengan ucapannya, "Apakah dia itu karena putra bibimu?" Akhirnya apa? Rasulullah SAW memerintahkan Az-Zubair untuk memenuhi haknya secara sempurna, baru berikan kepada temannya atau tetangga tersebut. Maka turunlah ayat ini karena peristiwa tadi. Kisah sebab turunnya ayat tadi disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim muttafaqun alaih, dari hadis Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, putranya Az-Zubair radhiyallahu anhu. Sedangkan kata Syekh Ibn Taimin rahimahullah, qaluhu la yu'min, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tidak beriman, ay la yu'minu al-iman al-kamil, dia tidak beriman dengan iman yang sempurna. Walaysa al-muradu bihi nafyal imani bil kulliyati, bukan yang dimaksudkan adalah meniadakan keimanan secara keseluruhan. Tetap ya masih beriman, tapi kurang imannya ketika dia masih mengedepankan hawa nafsunya, sering atau melanggar apa yang dibawa oleh Nabi. Nabi mengatakan A, dia lebih memilih urusan yang lain, perkara yang lain yang dia ingini, yang dia cenderungi, yang hal itu sebenarnya bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Maka yang seperti ini imannya lemah, kurang iman. Hatta yakun hawahu, tidak beriman dengan keimanan sempurna, sehingga hawa nafsunya, ay mailuhu wa iradatuhu, maksudnya hawa nafsu di sini adalah kecenderungannya dan keinginannya, taba'an lima jitu bihi, tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna sampai kecenderungannya dan keinginannya itu mengikuti ajaran yang aku bawa, ay lima ja'a bihi minasyar'iyani, sampai keinginan dan kecenderungannya itu mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi. Fala yaltafitu ila ghairihi, sehingga dia tidak menoleh kepada syariat yang lain, aturan yang lain, ajaran yang lain. Ini makna dari hadis tadi, hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi, sampai keinginan, kecenderungan dia mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi, syariat yang dibawa oleh beliau, sehingga dia tidak menoleh kepada yang lainnya. Qala al-mu'allif, wa hadithun sahihun ruwinahu fi kitab al-hujjah bi isnadin sahihin, kata penulis, ini adalah hadis yang sahih yang kami riwayatkan dari kitab atau pada kitab al-hujjah dengan sanad yang sahih. Qala rahimahullah, wa min fawaid hadzal hadis, di antara faedah hadis ini adalah yang pertama, annal imana qad yunfa amman qassara fi ba'di wajibihi. Bahwasanya iman itu terkadang ditiadakan, dinafikan, ditiadakan dari orang yang mengurang-urangi dalam pelaksanaan sebagian kewajiban dia. Ketika ada seorang yang dia meninggalkan suatu kewajiban atau meremehkan, mengurang-urangi dalam melaksanakan suatu kewajiban, maka bisa dikatakan dia tidak beriman. Maksudnya tidak sempurna imannya, ditiadakan iman padanya dengan sebab dia meninggalkan sebagian kewajiban. Tetapi yang dimaksud adalah ditiadakan keimanan yang sempurna. Fi qalihi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi. Bolehnya kita meniadakan keimanan dalam artian keimanan yang sempurna dari orang yang meninggalkan sebagian kewajibannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi dalam hadis ini, salah seorang di antara kalian tidak beriman sehingga hawa nafsunya, keinginan dan kecenderungannya mengikuti syariat yang aku bawa. Wa hadha mauqufun ala ma warada bihi syar'u. Tentunya hal ini berdasarkan dengan syariat yang ada, yang dibawa oleh beliau. Tidak sembarangan kita melakukannya. Walaysa al-insani ayyan fiya al-imana 'ala syakhsi bimujarradi annahu ra'ahu 'ala ma'siyatin hatta yathbuta bidzalika dalilun syar'iyyun. Maka tidak boleh bagi seorang meniadakan keimanan dari orang lain dengan semata-mata dia melihat orang tersebut berada pada atau di atas suatu kemaksiatan, dengan semata-mata dia melihat orang tersebut mengerjakan suatu kemaksiatan, sehingga jelas hal itu ada dalil syar'inya. Ini kita hanya boleh mengatakan si fulan atau tidak beriman orang yang begini dan begini, atau dia tidak beriman karena berbuat ini dan ini. Boleh kalau ada dalil syar'i. Dan tentunya yang dimaksud adalah ditiadakan keimanan yang sempurna. Kalau ditiadakan keimanan secara total, itu namanya pengkafiran. Maka ini beda lagi. Harus lebih hati-hati. Tidak bisa sembarangan seseorang meniadakan keimanan secara keseluruhan dari orang lain. Harus dengan dalil yang jelas, yang syar'i, yang qat'i, yang menunjukkan bahwasanya itu adalah amal yang mengkafirkan. Kalau sudah jelas, yang berikutnya adalah apakah sudah pas diterapkan bagi orang tersebut atau tidak. Apakah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan hilang mawani, penghalang-penghalang dari dikafirkan atau tidak. Harus memenuhi semua perkara ini, sehingga harus lebih hati-hati dalam meniadakan keimanan secara keseluruhan dari orang lain. Dengan kata lain, hati-hati dari mengkafirkan atau memvonis kafir kepada seorang muslim atau seorang mukmin. Yang kedua, wujubul inqiyadi lima ja'a bihi An-Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wajibnya tunduk terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Karena kalau tidak tunduk kepada ajaran beliau, yakni bermaksiat dan seterusnya, maka akan sangat berkurang, akan lemah imannya. Sehingga wajib tunduk terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun kalau dia berkeyakinan tidak wajib mengikuti ajaran Nabi, maka ini bisa membuat dia kafir. Kalau sampai seperti itu, berkeyakinan tidak wajib tunduk terhadap ajaran Nabi, maka ini akan membuat dia keluar dari Islam. Tapi kalau dia Karena saya meyakini wajibnya tunduk kepada ajaran Nabi, taat kepada Nabi, tapi dia karena hawa nafsunya, karena syahwatnya, sehingga dia meninggalkan ajaran Nabi atau melanggar apa yang dilarang oleh Nabi, maka dia orang yang lemah imannya, yang berkurang imannya. Faedah yang ketiga, annahu yajibu takhallul insani an hawahu al-mukhalifi li syari'atillah. Bahwasanya wajib bagi seorang membersihkan dirinya, hatinya, lisan dan amalannya dari hawa nafsunya yang bertentangan dengan syariat Allah. Wajib bagi siapa saja untuk membersihkan dirinya dari hawa nafsunya yang bertentangan, yang menyisihi syariat Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir yang apa di sini? Annal imana yazidu wa yanqus kama huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Bahwasanya iman itu bisa bertambah dan juga berkurang sebagaimana hal ini merupakan mazhab pendapat dan keyakinannya ahlus sunnah wal jamaah. Itu empat faedah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah dari hadis tadi. Dikatakan iman bertambah dan iman berkurang dari siapa? Dari si kalau dia tunduk secara sempurna, hawa nafsunya mengikuti dan tunduk terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi, maka imannya bertambah, imannya sempurna. Tetapi kalau dia tidak tunduk atau ada sebagian sikap dia atau perbuatan dia yang tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi, melanggar syariat beliau, maka menunjukkan imannya berkurang. Inilah keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Kita tambahkan dari penjelasan Syekh yang lain, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dia di dalam kitabnya Al-Minhatur Rabbaniyah fi syarhil arba'ina an-nawawiyah mengatakan, qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la yu'minu ahadukum, sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, salah seorang di antara kalian tidak beriman, hadza nafa anhu al-iman. Dalam hadis ini Nabi meniadakan keimanan darinya. Tsumma qala hatta yakuna hawahu taba'an mimma jitu bi. Kemudian Nabi bersabda sehingga hawa nafsunya mengikuti ajarannya aku bawa. Ayakunu ma yahwa tabi'an lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi maksudnya apa yang dia cenderung, yang dia inginkan itu mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal hadis wa in kana fi maqalun, hadis ini walaupun ada sedikit perbincangan tentang sanadnya apakah sahih atau dhaif, walakinan Nawawi rahimahullah sahhahahu, akan tapi al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mensahihkan hadis ini, wa sahhahahu ghairuhu aidan, dan bahkan ulama yang selain beliau juga mensahihkan hadis ini, wa yashhadu lahu al-Qur'anu aidan, dan hadis ini maknanya itu diperkuat, disaksikan oleh Al-Quran juga. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, Maka demi Rabbmu mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan hukum mutus perkara dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka keberatan dari apa yang kau putuskan tersebut. An-Nisa 65. Fayakunu hawahum taba'an lima hakama bihin nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka keinginan dan hawa nafsu mereka itu mengikuti apa yang diputuskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Baru dikatakan mereka orang yang beriman, yang benar imannya. Wala yakrahuna ma hakama bihin nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga mereka tidak benci terhadap apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faman karihahu kana kafiran. Maka siapa saja yang benci terhadap apa yang diputuskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, maka dia na'udzubillah orang yang kafir. Jadi harus senang, harus menerima apa yang diputuskan oleh Nabi. Menerima harus, menerimanya harus dan menjadi syarat. Dia harus menerima, senang dan mencintainya. Ada pelaksanaan mungkin dia belum siap suatu saat karena hawa nafsunya, karena syahwatnya, karena emisi dunianya. Tapi dia meyakini dia orang yang bermaksiat, tidak melaksanakan apa yang diputuskan, ditetapkan oleh Nabi. Dia orang yang bermaksiat, yang kurang imannya. Tapi dia meyakini itulah ajaran Nabi, itulah yang terbaik, itulah putusan beliau yang wajib dijalankan. Tapi saya tidak bisa atau belum bisa. Maka ini orang yang bermaksiat yang masih mukmin, masih muslim. Tetapi kalau dia meyakini tidak wajib mengikuti apa yang diputuskan oleh Nabi, maka hal ini menjadi orang kafir. Atau dia benci, tidak suka terhadap apa yang diputuskan oleh Nabi, walaupun mungkin dia melaksanakannya, tapi karena terpaksa dalam keadaan hatinya benci terhadap apa yang diputuskan oleh Nabi tersebut, maka dengan kebencian dia ini, dia menjadi orang yang kafir. Ayat dan bila kalau Ta'ala, Allah Ta'ala menjelaskan tentang orang-orang yang benci terhadap ajaran Nabi atau apa yang diputuskan oleh Nabi, atau benci terhadap ajaran Islam. Allah menyatakan dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu dikarenakan mereka benci atau tidak suka terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah, sehingga Allah menghapuskan, menggugurkan amalan-amalan mereka. Dihapuskan berarti benci terhadap apa yang Allah turunkan, yakni ajaran Islam, yakni apa yang dibawa oleh Nabi. Maka siapa yang benci terhadap apa yang dibawa oleh Nabi atau terhadap apa yang diputuskan oleh Nabi, maka Allah akan menggugurkan amalan-amalan dia. Berarti menunjukkan dia gugur amalannya, kafir berarti, tidak dinilai amalannya. Surat Muhammad ayat 9. Fa hadzal haditsu yashhadu lahu Al-Qur'an. Maka kesimpulannya, hadis ini diperkuat oleh Al-Qur'an. Maknanya sama. Wa mana hadza, dan mana hadis ini adalah annal insana yuslimu lillahi walir rasulihi wala yaqtaridu. Maksudnya bahwasanya seseorang itu harus pasrah, berserah diri, tunduk kepada Allah dan Rasulnya, tunduk terhadap hukum Allah dan hukum Rasulnya, dan tidak boleh dia menentang Allah dan Rasulnya, tidak boleh menentang apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Wala yakrahu ma jaa anillahi wa rasulih, dan tidak boleh dia membenci ajaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, tidak boleh membenci ajaran Islam, syariat Islam. Kalau dia membencinya, maka menjadikan dia kufur. Ya dan bila. Walakana fihi masyaqqatun ala nafsihi, tidak boleh dia membenci ajaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, walaupun pada ajaran tersebut ada kepayahan, masyaqqah, kesulitan, kesukaran atas jiwanya. Jiwanya, dirinya merasa berat, merasa sulit, merasa sukar ketika mengerjakan syariat dari Allah dan Rasulnya tersebut. Tapi dia tetap menerimanya, cuma dia merasa berat, merasa sulit. Maka ini tidak membolehkan dia untuk membenci syariat Islam. Kalau sulit berat, ya masing-masing orang mungkin mengalaminya, bahkan semua orang mengalami ada sesuatu yang sifatnya berat ketika menjalankan syariat Islam. Yani dia harus mengkondisikan jiwanya, menghilangkan rasa malasnya, menguatkan tekadnya agar mampu beramal soleh. Itu perlu perjuangan, perlu apa, kesungguhan. Ini gambaran dari kesulitan ketika menjalankan syariat. Ada sebagian orang yang seperti ini, tapi gak semuanya. Bahkan banyak orang yang bagus dan sempurna imannya, dia merasa mudah, merasa giat, semangat, dan gampang, merasa ringan ketika menjalankan syariat Islam. Tapi banyak yang merasa berat. Tidak masalah merasa berat, yang penting dia tidak membencinya. Jangan sampai membencinya. Wa alai ayasbiro, ketika dia merasa ada kesulitan dalam melaksanakan ajaran tersebut, ada kesukaran, ada sesuatu yang berat, wajib atasnya untuk bersabar ketika menjalankannya. Sabar. Wa ya'rifa, dan dia harus tahu, anna hadza huwa 'ainus salahi wal khairi lahu. Dia harus paham, dia harus tahu, dia harus mengerti, bahkan dia harus yakin bahwasanya syariat Allah tersebut atau apa yang diperintahkan oleh Allah tersebut itulah kebaikannya murni. Kebaikannya murni dan kemaslahatan yang murni untuk dia. Benar-benar kebaikan dan kemaslahatan bagi dia. Walaupun dia merasa berat, sulit melaksanakan, dia harus yakin itulah kemurnian yang sempurna, kebaikan yang sempurna, yang murni untuk dia. Karena menyebabkan dia akan masuk ke dalam surga. Maka surga adalah kebaikan yang murni, sehingga dia harus sabar menjalankannya. Karena ujung-ujungnya adalah dia akan mendapatkan surganya Allah. Walau kana fihi ma yasyukku ala nafsihi aw yuthqilu alaiha, walaupun pada amalan tersebut, pada apa yang Allah perintahkan tersebut, terdapat sesuatu yang menyulitkan dia, memberatkan jiwanya. Sesuatu yang menyulitkan atau memberatkan jiwanya, maka dia harus menyabarkan dirinya, menyabarkan jiwanya agar mampu melaksanakan syariat tersebut. Fa innal jannata huffat bil makarih, dikarenakan surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak disukai. Surga di antara syarat untuk mendapatkannya adalah beramal soleh. Amal soleh sesuatu yang berat. Subuh-subuh harus bangun, bulan puasa harus puasa, tidak makan, punya harta yang mencapai nisab harus dikeluarkan zakatnya. Yang semuanya ini secara umum sesuatu yang dirasakan berat oleh jiwa manusia. Maka dia harus bisa mendidik jiwanya, mengkondisikan jiwanya agar mampu menjalankan syariat-syariat tersebut yang jiwanya merasa berat padanya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu tersebut baik untuk kalian, dan sebaliknya bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal sesuatu tersebut jelek untuk kalian. Al-Baqarah 216. Artinya jangan sampai kita hanya mengikuti apa yang kita anggap bagus, baik, kita ikuti. Belum tentu. Lihat atau timbang dengan ajaran Islam. Kalau itu disyariatkan atau diperintahkan, kerjakan. Dan itu pasti mengandung kebaikan, walaupun berat ketika menjalankannya. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Wa hadza yaqtadi anna al-muslima yuslimu lillahi wa lirasulih. Hal ini memberikan konsekuensi seorang muslim harus tunduk kepada Allah dan kepada Rasulnya. Karena apa? Semua yang Allah syariatkan itu mengandung kebaikan bagi para hamba. Maka hal ini harus membuat seorang muslim tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya, menerima apa yang Allah dan Rasulnya putuskan. Wa ya'lamu anna maslahata wal khaira fima ja'a anillahi wa rasulih. Dan dia harus mengetahui atau hari dan memberikan konsekuensi, dia harus tahu bahwasanya kemaslahatan dan kebaikan itu ada pada semua ajaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Semua yang Allah dan Rasulnya syariatkan itulah yang namanya kemaslahatan dan kebaikan bagi para hamba. Walau kanat nafsuhu fiha istisqalun aw tabatu'un an dzalika. Walaupun jiwanya merasa berat, merasa berlambat-lambat untuk mengerjakannya, maka tetap dia harus mengerjakan dan meyakini bahwasanya itulah yang terbaik buat dia, yaitu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Allah mengetahui ini yang bermaslahat bagi para hamba, maka Allah syariatkan, Allah perintahkan, atau Allah larang. Itu bermaslahat bagi hamba. Allah yang tahu. Sedangkan kita manusia tidak mengetahui, kecuali diberi tahu atau diberikan taufik untuk belajar sehingga mengetahui. Itu pun tidak sempurna pengetahuannya. Allah yang mengetahui dengan ilmu yang sempurna. Maka karena Allah itu mengetahui apa yang bermaslahat, yang baik, yang bermanfaat bagi para hamba, maka Allah mensyariatkan sekian amalan, maka harus dijalankan, diterima, kita hadapi dengan ketundukan, penerimaan, dan menjalankannya dengan keyakinan inilah yang terbaik bagi para hamba. Walaupun terkadang jiwa-jiwa kita merasa berat ketika menjalankannya, tidak masalah. Yang penting kita menerimanya, mencintainya, dan berusaha untuk menjalankannya secara maksimal dengan diiringi doa kepada Allah agar diberikan taufik untuk bisa menjalankannya dengan mudah, ikhlas, dan sesuai ajaran Rasulullah alaihissalatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selesai syarah hadis yang ke-41. Insyaallah terakhir kita akan terangkan dan bahas hadis yang ke-42, hadis yang terakhir di kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.